Pembahasan kita masih menjelaskan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي." Wahai anak Adam, sesungguhnya selalu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, lau balagat dunubuka anana sama, summa staghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, mencapai awan-awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tushrik bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dan engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku juga akan mendatangkan untukmu ampunan sepenuh bumi juga. Nah, setelah kita jelaskan sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat yang mulia yang dikenal dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama kunyahnya Abu Hamzah. Sejak usia 10 tahun beliau sudah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun mendoakannya, Allahumma aqsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas menjadi salah seorang di antara sahabat yang banyak hartanya dan juga banyak anaknya. Nah, dan dipanjangkan usianya. Ya. Yang usianya itu 100 tahun lebih. Nah, semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Waqad rawa al-Imam Ahmad bin hadisi Abi Dzar bima'na. Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan, ya, hadis ini dari sahabat Abu Dzar dengan maknanya sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa hadha lafdhuhu, dan ini lafadznya, lafadz yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa man 'amila khirabal ardi khati'atan thumma alakiyani la yushriku bi syai'an ja'altu lahu mislaha maghfiratan. Dan barang siapa yang mengamalkan dosa sepenuh bumi. Bisa dibaca qirab atau qurab. Barang siapa yang mengamalkan dosa sepenuh bumi, kemudian dia berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku, maka aku jadikan untuknya ampunan semisal itu juga. Nah, ampunan sepenuh bumi juga. Hadis ini jelas menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Nah, orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Walaupun dosa sepenuh bumi, Allah Subhanahu wa taala pun akan mendatangkan ampunan untuknya sepenuh bumi pula. Wa rawah Muslim wa akhrajahu At-Tabrani min hadis Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis tadi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apaan kalau riwayat At-Tabrani sebagian ulama mendhaifkannya, ya. Dan riwayat yang disebutkan tadi riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Nah, dan juga Imam Muslim sahih. Tapi yang riwayat At-Tabrani wala ulama mendhaifkannya. Qaluhu, ucapan dalam hadis tersebut, "Lau ataitani bi qurabil ardi." Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Bidomil qaf, dengan didomahkan qafnya. Qurab. Ya, waqila bi kasriha, dan dikatakan juga dengan dikasrokannya. Bisa qurab, bisa qirab. Di qirabil ardi. Wadham ashhar, didomahkan lebih masyhur. Maknanya wa huwa mil'uha au ma yuqaribu mil'aha. Makna qurab di sini adalah sepenuh bumi. Atau mendekati sepenuhnya. Jadi maknanya apabila engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Atau mendekati sepenuh bumi. Nah. Qawluhu summa lakitani la tushriku bi syai'a. Kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, kemudian engkau datang kepadaku, engkau tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku, sartun saqilun fil wa'di bihusulil maghfirah. Ini merupakan syarat yang berat, ya, dalam janji untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa salamatu minasyirki, yaitu selamat dari kesyirikan. Ya, ini syaratnya. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sepenuh bumi, dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sepenuh bumi pula kalau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syaratnya. Ya, tidak melakukan kesyirikan. Ya, wa huwa salamatu minasyirki, selamat dari kesyirikan katsirihi wa qalilihi wa saghirihi wa kabirihi. Yang banyak kesyirikannya atau yang sedikit, yang kecil dan yang besar. Yang jelas dia selamat daripada kesyirikan. Nah, banyak atau sedikit, kecil atau besar. Wala yaslamu min dhalika illa man sallama Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang selamat dari kesyirikan-kesyirikan kecuali orang yang Allah selamatkan. Ya. Kita sendiri kadang-kadang terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun kesyirikan yang kecil. Ya. Riya termasuk kesyirikan. Nah, beribadah tujuannya ingin dipuji oleh orang lain. Ingin disanjung oleh orang lain. Ingin didengar oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, sementara yang dijanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat besar tadi, syaratnya summa lakitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Selamat dari kesyirikan. Ini syaratnya. Ya. Baik syirik yang besar atau syirik yang kecil, banyak atau sedikit, yang jelas dia selamat dari kesyirikan. Dan tidak yang selamat selain orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Wa dzalika huwal qalbus salim. Yang demikian itu merupakan qalbus salim, hati yang selamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surah As-Su'ara ayat 88 sampai ayat 89. Ya. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya. Di hari kiamat nanti harta anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan-kesyirikan, kekafiran-kekafiran dan semisalnya. Qala Ibnu Rajab, berkata Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, "Man jaa ma'a tauhid bikurabil ardi khotoya." Barang siapa yang datang membawa dosa-dosa sepenuh bumi dalam keadaan dia bertauhid, lakiyahullah ta'ala bikurabiha maghfiratan, maka dia akan berjumpa, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menemuinya, berjumpa dengannya membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Tapi disyaratkan membawa dosa sepenuh bumi dalam keadaan dia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syaratnya tauhid. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Ya. Sebab diampuni dosa-dosa. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasu lillahi ta'ala fi wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi au bi qalbihi wa lisanihi indal maut au jaba dhalika maghfiratan ma qad salafa min ad-dunubi kulliha. Maka apabila tauhid seorang hamba dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, dia menunaikan syarat-syaratnya dengan hatinya, lisannya dan anggota badannya, atau dengan hati dan lisannya ketika hendak meninggal dunia, maka dia pantas untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah berlalu, semua dosa-dosanya. Ya. Orang yang keadaan demikian sempurna ketauhidannya, sempurna keikhlasannya, dan juga menunaikan syarat-syaratnya dengan hati, lisan, anggota tubuhnya, atau dia hendak meninggal dunia. Nah, dalam keadaan ya, dengan hati dan lisannya, ya, ketika hendak meninggal dunia, mengucapkan kalimat tauhid dengan hati dan lisannya. Nah, maka ini sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man'uhu min dukhulin nari bil kulliyah, dan terhalanginya dari masuk neraka secara totalitas, secara keseluruhan. Sama sekali dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang yang keadaan semacam itu, yang sempurna ketauhidan dan keikhlasannya dan menunaikan syarat-syaratnya. Faman tahaqqaqa bi kalimatit tauhid qalbuhu akhrajat minhu kulla ma siwa Allah Ta'ala mahabbatan wa ta'diman wa ijlalan wa muhabatan wa khasyatan wa tawakkulan. Maka barang siapa yang mewujudkan kalimat tauhid, barang siapa yang hatinya mewujudkan kalimat tauhid, maka akan mengeluarkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hatinya. Ya. Orang yang mewujudkan kalimat tauhid dengan hatinya akan mengeluarkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hatinya. Mahabbatan wa ta'diman, kecintaan dan pengagungan, wa ijlalan wa muhabatan, dan juga pemuliaannya, wa khasyatan, takutan, wa tawakkulan, dan ketawakalannya. Ya. Dia tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengagungkan dengan pengagungannya sifatnya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan dan pengagungan, pemuliaan, rasa takut, tawakalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika mewujudkan kalimat tauhid, akan demikian keadaannya. Wahina idin tuhriku dzunubahu wa khotayahu kullaha. Maka ketika itu ya, menghapuskan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya semuanya. Wa in kanat misla jabadil bahr, walaupun dosa-dosanya seperti buih-buih di lautan. Intah selesai ucapan dari Ibn Rajab rahimallahu ta'ala dengan ringkas. Nah, ya, yang intinya, orang yang benar-benar mewujudkan kalimat tauhid, ya, tatkala dia benar-benar mewujudkannya, maka akan mengeluarkan rasa cinta, rasa pengagungan, rasa pemuliaan, takut, dan juga tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seseorang mengucapkan kalimat tauhid tapi masih juga ada kecintaan yang sifatnya ibadah, pengagungan yang sifatnya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan kurang ketauhidannya. Tidak benar-benar mewujudkan kalimat tauhid. Dikarenakan sekali lagi, orang yang benar-benar mewujudkan kalimat tauhid akan mengeluarkan ya, dari hatinya kecintaan, pengagungan, pemuliaan yang sifatnya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mewujudkan kalimat tauhid ini bisa menghapus semua dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, walaupun dosanya bagaikan buih-buih di lautan, sangat banyak sekali. Qala alamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkata al-alama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan fi makna al-hadis, tentang makna hadis yang kita bacakan tersebut. Wa yu'fa li ahli tauhid al-mahd alladhi lam yashubuhu bisyirki ma la yu'fa liman laysa kadhalik. Diampuni bagi ahli tauhid yang murni ketauhidannya, yang tidak terkotori, tidak ternodai dengan kesyirikan. Ma la yu'fa liman laysa kadhalik. Yang tidak diampuni bagi orang yang keadaannya tidak seperti itu. Kalau orang yang bertauhid dengan murni ketauhidannya, tidak disertai dengan kesyirikan, tidak dikotori dengan kesyirikan, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, walaupun sepenuh bumi. Beda halnya dengan orang yang tidak murni ketauhidannya, atau dinodai dengan kesyirikan-kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan seperti halnya orang yang murni ketauhidannya. Falau laqiyal muwahhidul ladzi lam yusyrik billahi syai'al batta rabbahu biqurabil ardi khotaya atahu biqurabiha maghfiratan. Seandainya seorang muwahhid, dia seorang muwahhid yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun sama sekali, dia berjumpa dengan Rabb-nya, membawa dosa-dosa sepenuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan datang kepadanya membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini bagi yang muwahhid, alladzi lam yusyrik billahi syai'an albatta. Seorang yang bertauhid yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun sama sekali. Ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, walaupun membawa dosa-dosa sepenuh bumi, maka Allah pun akan datang kepadanya membawa ampunan sepenuh bumi pula. Wala yahsul hada liman naqasa tauhiduhu. Dan ini tidak bisa didapatkan bagi orang yang kurang ketauhidannya. Ini berlaku bagi tadi muwahhid yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita jelaskan tadi, bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, summalakitani la tusyrik bi syai'ah, kemudian engkau berjumpa denganku tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku, sartun saqilun fil wa'di bi husulil maghfirah. Ini merupakan syarat yang berat terhadap janji untuk mendapatkan ampunan tersebut. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, walaupun sepenuh bumi, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan Allah dengan syarat tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan bahayanya kesyirikan. Apalagi kesyirikan yang besar, yang bisa menghapuskan semua amalan. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalan yang dilakukannya. Wa inna tauhidal khalisa alladhi la yashubuhu syirkun la yabqa ma'ahu dambun. Sesungguhnya ketauhidan yang murni yang tidak dikotori dengan kesyirikan, la yabqa ma'ahu dambun, maka tidak akan tersisa bersamanya suatu dosa. Li'annahu yatadammanu min mahabbatillahi wa ijlalihi wa ta'dimihi wa khawfihi wa raja'ihi wahdah. Dikarenakan kesyirikan yang murni ini mencakup kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah, pemuliaan, takut dan berharap kepada Allah saja. Ma yujibu guslad dunub walau kanat qurabal ardi, yang menyebabkan dihapus, dibersihkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya sepenuh bumi. Sehingga orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyat kecintaannya, dan juga mengagungkan Allah, memuliakan Allah, takut dan harapnya hanya kepada Allah saja. Ini yang murni ketauhidannya, yang tidak dikotori dengan kesyirikan. Maka dengan sikap-sikap ini, rasa cintanya, pengagungannya, takut dan harapnya kepada Allah saja menyebabkan dosa-dosanya terhapuskan. Walaupun sepenuh bumi. Bannajasatu aridatun wadafi'u laha qawiyun. Bannajasa, maka najis sifatnya isidentil. Sedangkan adafi'u laha, nah, faktor yang menghalanginya itu kuat. Nah, walaupun ada dosa-dosa, tapi ketika ada faktor yang menghalangi dan faktor yang menyebabkan diampuni dan bersihnya dosa-dosa itu kuat, kecintaan, pengagungan, takut, harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini semuanya muncul dikarenakan ketauhidan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampun dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosanya sepenuh bumi. Ini keutamaan tauhid. Sehingga sesuai dengan bab yang kita bahas, berkaitan dengan keutamaan tauhid dan yang menghapuskan dosa-dosa. Di antara keutamaan tauhid yang sangat besar, sebab dihapusnya dosa-dosa. Walaupun dosa-dosanya sepenuh bumi. Walaupun dosa-dosanya mencapai awan-awan di langit. Dengan syarat tentunya. Ketika dia bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Naftahi ila huna insyaallah, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.